Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah di kesempatan yang berbarokah ini Allah Subhanahu wa taala telah dan masih memberikan kepada kita nikmatnya, terutama nikmat iman dan Islam, dan juga nikmat bisa duduk di majlis ilmu. Karena keimanan seseorang tanpa ilmu tidak akan bermanfaat. Bagaimana akan kokoh keimanannya? Bagaimana akan benar keimanan seseorang tanpa disertai ilmu? Yang ada hanyalah persangkaan bahwasanya dia ini berada di atas kebenaran, padahal berada di atas kebatilan. Yang tentunya yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah qala Allah qala Rasul, yaitu Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya dengan pemahaman para sahabat atau pemahaman para salafus salih. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membaca sebagian dari kitab Nubdah fil Aqidah al-Islamiyah, yaitu petikan sekelumit dari penjelasan akidah Islam. Sebagaimana judulnya, kitab ini menjelaskan tentang akidah Islam. Dan ini merupakan perkara yang sangat penting bagi setiap muslim untuk mengetahuinya. Dan ini hukumnya fardu ain, sebagaimana solat, sebagaimana puasa Ramadan, bahkan lebih penting dari semua itu. Karena ini berkaitan tentang akidah, berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan keimanan. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membaca sebagian penjelasan yang ana ringkas. Yang pertama bahwasanya tidak ada agama yang diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali Islam. Kemudian bahkan disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa dari umat ini yang mendengar risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia tidak beriman, baik itu dari Yahudi atau Nasrani, maka apabila dia mati dalam keadaan seperti itu, maka dia akan menjadi penghuni neraka. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah bantahan terhadap orang yang mengatakan seluruh agama itu benar. Ini bentuk mendustakan ayat-ayat Al-Qur'an dan juga mendustakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika ada orang yang mengatakan hal tersebut dengan dalih toleransi, maka kita katakan toleransi yang kebablasan. Ya. Toleransi yang kebablasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, lakum dinukum waliyadin, adalah bukan meridhai agama mereka, bukan membenarkan agama mereka. Tetapi kita berjalan di atas agama kita dengan aturan-aturan bagaimana cara kita hidup dengan orang-orang kafir. Ada aturannya. Di dalam Islam ada aturannya. Kemudian yang kemarin juga kita jelaskan bahwasanya agama Islam ini terkandung di dalamnya seluruh kemaslahatan umat. Kemaslahatan umat jawabannya adalah berada di dalam Islam, berada di dalam agama Islam. Sehingga agama Islam ini cocok di setiap zaman dan tempat. Ya. Kapanpun zamannya, dimanapun tempatnya, maka Islam ini akan cocok sebagai solusi. Ya, sebagai solusi. Karena dinul Islam, agama Islam ini adalah agama yang Allah syariatkan. Yang Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui kondisi-kondisi makhluknya. Maka dengan syariat Islam akan ada kemaslahatan, ya, pada umat manusia jika mereka tunduk kepada syariat yang Allah tentukan. Karena syariat yang Allah tentukan melalui nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merupakan solusi, ya, dari berbagai problem permasalahan yang terjadi di dunia ini. Kemudian kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh muallif rahimahullah taala, wa dinul islami, dan agama Islam, huwa dinul haq, adalah agama yang benar, alladhi dhamanallahu taala, yang Allah subhanahu wa ta'ala menjamin, liman tamassaka bihi, barang siapa yang berpegang teguh dengannya, haqqa tamassuki, dengan sebenar-benar berpegang teguh, ayyan surahu, Allah subhanahu wa ta'ala akan menolongnya, wa yudhirahu ala man siwah, dan memenangkannya dari agama-agama yang lainnya. Qala Allah taala, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq." Dia adalah Allah yang mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang hak. "Liyuhirahu 'ala dini kulli," supaya memenangkan dia di atas agama-agama seluruhnya, walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik mereka membencinya. Wa qala ta'ala, dan Allah taala berfirman, wa'adallahu alladziina aamanu minkum, Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian, wa 'amilus shalihat, dan beramal saleh. Tapi catatannya ini, beriman dan beramal saleh. Rata-rata di dalam atau bahkan seluruh janji Allah subhanahu wa ta'ala, janji kebaikan kepada manusia, itu pasti di dalam ayat-ayatnya, di dalam Al-Quran, itu menggandengkan antara keimanan dan amal saleh. Ya. Begitu juga dalam surah Al-Asr, illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Ya. Itu mesti dibarengi amanu dan amalus shalihat. Amanu ini adalah keikhlasan. Tauhid. Mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah semata. Tidak tercampur ibadahnya ini dengan kesyirikan. Karena tidak bisa dikatakan seorang yang melakukan kesyirikan, terutama syirik akbar, dikatakan seorang mukmin. Ya. Kemudian yang kedua, wa'amilus salihat, dan beramal salih. Sesuatu amalan dikatakan amal salih ketika mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena amalan apapun yang tidak dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mardudun, tertolak. Kalau sesuatu yang tertolak, maka tidak dikatakan amal soleh. Bahkan akan menjadi bencana baginya nanti di yaumil qiyamah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis haud Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis tentang telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di yaumil qiyamah. Bagaimana umatnya ini berbondong-bondong menuju telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada sekelompok dari mereka yang diusir. Nabi sallallahu alaihi wasallam membelanya. Ummati, ummati, itu mereka umatku. Kemudian muncul suara, innaka la tadri ma baddalu ba'dak. Sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka rubah setelahmu. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan atau merubah-rubah amalan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangankan dia mendapatkan pahala, ya, bahkan amalan yang dia lakukan jika tidak berdasarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mardudun, tertolak. Bukan hanya tertolak, bahkan akan menjadi bencana bagi dia nanti di yaumil qiyamah. Dia tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad, diusir dari telaganya. Kenapa? Karena mereka telah merubah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini Allah berjanji kepada mereka yang beriman di antara kalian dan beramal saleh. Apa? La yastakhlifannahum fil ardi. Allah akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi. Kama stakhlafal ladina min qablihim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan kepada orang-orang sebelum mereka. Banyak kaum muslimin merindukan, menginginkan kaum muslimin di dunia secara umum atau secara khusus di negeri-negeri yang kaum muslimin ditindas, supaya mereka berkuasa atau mereka tidak dizalimi. Seperti di Palestina, di Myanmar, atau yang di tempat-tempat yang lainnya, di India, ya, Kashmir. Tetapi tidak memperhatikan dua perkara penting ini yang tadi disebutkan di awal. Beriman dan beramal saleh. Beriman dan beramal saleh. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi sementara amalan mereka masih melakukan perbuatan syirik. Dosa yang paling dimurkai oleh Allah. Dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Bagaimana Allah akan meridainya? Bagaimana Allah akan mengangkatnya? Bagaimana Allah akan memenangkan kaum tersebut? Selain itu, amalan mereka jauh dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kebid'ahan yang mereka semarakkan bukan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata orang Arab, hayhata hayhata, sungguh jauh sekali harapan dengan perbuatan, sangat bertolak belakang, sangat bertolak belakang. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis lain yang lain, إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَبَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ. إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ, apabila kalian berjual beli dengan inah, sejenis jual beli yang terkandung padanya riba. Ya. Bukan tempatnya untuk menjelaskan, ini sekilas saja. Ya. Mungkin di kesempatan yang lain kita akan jelaskan makna bai'inah. Yang jelas, bai'inah adalah jual beli yang terkandung padanya riba. Wa akhadtum aznabal baqar, dan kalian memegang ekor-ekor sapi. Wa radhiyatum bizzara, dan kalian ridho dengan tanaman dan pertanian. Isyarah bahwasanya umat saat itu sudah lupa akhirat dan mementingkan hanya dunia saja. Makanya di lanjutan hadis ini, wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad. Jihad ini ada dua, jihad dengan pedang dan jihad dengan hujjah wal bayan. Jihad dengan pedang, yang kedua jihad dengan hujjah dan penjelasan. Kalau seorang berbicara tentang jihad dengan pedang, dengan senjata, maka sekarang akan sulit kita dapatkan. Ya. Tetapi jihad dengan hujjah wal bayan, hujjah dan penjelasan dengan dalil-dalil, maka ini masih terbuka luas ya bagi kaum muslimin. Karena jihad dengan hujjah ini adalah talabatul ilm. Tambah talabul ilm, mencari ilmu. Seorang bisa berhujjah, seorang bisa menjelaskan kebenaran, yang tentunya caranya dengan menuntut ilmu. Nah, ini banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin ya. Menuntut ilmu yang benar, ya, menuntut ilmu yang berdasarkan Al-Quran dan hadis dengan pemahaman salafus salih. Nah, ini banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin, ya, banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Maka kata Rasulullah, sallallahu alaikum zulla, maka Allah akan timpahkan kepada kalian kehinaan. La yanzi'uhu, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengangkatnya. Hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Kembali mempelajari agamanya dengan benar. Maka akan didapatkan kemuliaan ya, dan kemenangan. Maka kembali kepada ayat ini. Allah subhanahu wa ta'ala berjanji akan memenangkan mereka. Akan berkuasa di muka bumi. Apa syaratnya? Disebutkan di awal, mereka beriman dan beramal saleh. Tadi kita sebutkan maksud beriman di sini dan amal saleh di sini sudah kita jelaskan. 6. Wala yumakkinanna lahum dinahum. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan bagi mereka agama mereka. Allazi irtada lahum, yang Allah subhanahu wa ta'ala ridha terhadap mereka. وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا, dan niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengganti bagi mereka dari rasa takut menjadi keamanan, ketentraman. Kemudian dijelaskan lagi, يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِشَيْئًا, mereka beribadah kepadaku dan tidak berbuat syirik kepadaku dengan sesuatu pun. Ini ditegaskan kembali, ya. Padahal di awal sudah dijelaskan syaratnya adalah beriman. yang beriman itu adalah ini, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka beribadah kepadaku semata dan mereka tidak berbuat syirik kepadaku dengan sesuatu pun. Wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun. Barang siapa kufur setelah itu, maka mereka adalah orang-orang fasik. Itulah dinul Islam. Bahwasanya dinul Islam itu adalah agama yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bertamassuk, berpegang teguh dengannya dengan sebenar-benarnya. Allah akan menolongnya. Allah akan memenangkannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wad-dinul Islamu aqidatan wal dinul Islamu aqidatun wa syari'atan. Atau aqidatun wa syari'atun, fa huwa kamilun fi aqidatihi wa syara'ihi. Dan agama Islam itu terdapat di dalamnya ada akidah, ada syariah. Dan agama Islam itu sempurna dalam akidahnya dan syariatnya. Tidak ada yang kurang, baik itu dalam akidahnya ataupun di dalam syariatnya. Kemudian di sini beliau rahimahullah ta'ala menjelaskan beberapa poin yang di situ diperintahkan di dalam dinul Islam. Yang pertama, ya'muru bitauhidillahi wa yanha 'anisyirik. Bahwasanya agama Islam itu adalah yang memerintahkan mentauhidkan Allah dan melarang perbuatan syirik. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam tiga perkara. Yang pertama dalam ibadah. Mentauhidkan. Mentauhidkan itu mengesakan. Mengkhususkan. Yang pertama adalah ibadah. Mengkhususkan ibadah hanya kepada Allah semata. Tidak memberikan bentuk-bentuk ibadah kepada selain Allah. Seperti tawakal. Tawakal ini adalah ibadah. Maka harus diberikan hanya kepada Allah semata. Tidak boleh seorang bertawakal kepada makhluk. Seorang terkadang ketika akan melakukan perjalanan, safar, mengucapkan bismillahi tawakkaltu alallah. Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Tapi tak kala ketika baru keluar dari rumahnya, 10 meter atau 20 meter, dia mendengar suara burung. Atau melihat ular, atau yang semisalnya, dia takut melanjutkan perjalanannya. Dengan anggapan apabila mendengar suara burung tertentu, atau melewati ular tertentu, itu bisa celaka. Padahal, di awal berangkat, dia sudah mengucapkan, bismillahi tawakkaltu 'alallah. Ketika melihat itu luntur tawakalnya, ya. Tawakalnya luntur. Padahal yang namanya tawakal bersandar kepada Allah, bukan bersandar kepada suara burung atau kepada ular yang lewat. Yang pada hakikatnya orang yang melakukan hal ini telah merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana zat yang maha besar, yang setiap sholat dia mengucapkan Allahu Akbar. ya, berapa kali dia mengucapkan Allahu Akbar dalam sholatnya, Allah Maha Besar, kemudian dibandingkan dengan suara burung atau dibandingkan dengan burung atau ular. Seolah-olah ketika dia bertawakal kepada Allah, kemudian ada burung tersebut atau ular tersebut, kalah. Seolah-olah kekuatan Allah ini kalah dengan apa? Dengan burung dan ular tersebut. Kenapa dia bersandar kepada Allah secara penuh? Karena Allah zat yang maha besar, maha perkasa, maha kuasa. Kenapa takut kepada burung? Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan lemahnya tauhid seseorang. Tawakalnya lemah. Kalaulah tawakalnya ini kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesuatu pun yang menjadi dia takut, apalagi hanya suara burung. Apalagi hanya seekor ular. Dia apalagi kalau di mobil, ularnya cuma lewat saja di jalan. Ya. Tidak akan membahayakannya. Tawakal penuh kepada Allah kalau dia sudah bertawakal. Fa idza tawakkal 'ala Allah, apabila kalian bertawakal, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, apabila engkau sudah bertekan maka bertawakallah kepada Allah. Naam. Ini salah satu contohnya, ya. Yaitu ibadah tawakal. Begitu juga addu'a, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, addu'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Doa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Jangan meminta kepada makhluk. Karena doa ini adalah ibadah. Apalagi makhluk yang sudah mati atau apalagi benda mati. Meminta rizki kepada jimat yang secara akal dia sendiri lebih mulia. Dia sendiri lebih mulia dari jimat tersebut. Benda mati. Naam. Wa yanha 'ani syirki, dan melarang dari perbuatan syirik. Dan syirik ini adalah lawannya. Ya. Lawan dari tauhid. Sehingga perlu kita ketahui bahwasanya dinul Islam itu adalah din, agama yang memerintahkan tauhid. Memerintahkan seorang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah dalam ibadah. Dalam ibadah dan menjauhi perbuatan syirik. Kemudian yang kedua, di antara kandungan yang terdapat di dalam dinul Islam, ya'muru bis-sidqi wa yanha 'anil kadhibi. Memerintahkan untuk jujur dan melarang dari perbuatan dusta. Baik itu jujur dalam keimanannya ataupun jujur dalam ucapannya. Jujur dalam keimanannya, ketika dia menyatakan dua kalimat syahadah, maka dia harus menerima konsekuensi dari ucapan dua kalimat syahadat tersebut. Yang pertama adalah la ilaha illallah, ya, mempersaksikan tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Konsekuensinya dia harus mentauhidkan Allah. Ya. Konsekuensinya dia harus mentauhidkan Allah. Dia rela berkorban untuk mentauhidkan Allah. Ya. Rela berkorban. Bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya hartanya, bahkan jiwanya mereka korbankan untuk membuktikan kejujurannya, bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Mungkin sering kita dengar bagaimana tentang kisah Bilal yang disiksa, ya. Kemudian kisah Yasir yang meninggal ketika disiksa, ya. Suhaib bin Sinan yang menyerahkan seluruh hartanya dengan syarat biarkan dia hijrah menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh hartanya diberikan. Semua itu untuk mempertahankan keimanan atau mempertahankan dua kalimat syahadatnya. Jujur. Rela berkorban, ya. Rela memperjuangkan dua kalimat syahadat tersebut. Wa yanha 'anil kadzib, dan melarang dari dusta. Tidak seperti orang-orang munafik yang mereka di lisan saja mengatakan beriman, tetapi di hatinya mereka tidak menyukai Islam. Ya, tidak menyukai Islam. Atau perbuatan-perbuatannya banyak melakukan perkara-perkara yang menyelisihi Islam. Bahkan sering sekali mereka itu melakukan kegaduhan, ya, melakukan kegaduhan di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menggembosi para sahabat seperti ketika akan perang. Mereka ikut, tetapi ketika di perjalanan, ketika istirahat, mereka ini bukan memberikan semangat kepada para sahabat yang lain, tetapi malah menggembosi, ya. Malah menggembosi untuk apa? Untuk tidak berperang. Itu perbuatan atau perbuatan orang-orang munafik, dusta dalam keimanannya. Atau kejujuran pada lisan, ya. Maka hendaklah seorang mukmin, seorang muslim berusaha untuk apa? Berbicara jujur, ya. Berbicara jujur. Bahkan walaupun dalam perkara yang bercanda, ya, maka dia tetap jujur, berbicara jujur. Nah, wa ya'muru, dan ketiganya, ya, disebutkan oleh Syekh Utsaimin di sini tentang dinul Islam, ya'muru bil adli wa yanha 'anil jawr. Islam memerintahkan untuk bersikap adil dan melarang bersikap zalim. Ya, memerintahkan berbuat adil dan melarang bersikap zalim. Jangankan kepada sesama kaum muslimin, ya. Atau naam sesama kaum muslimin. Terhadap orang kafir pun Islam memerintahkan untuk berbuat adil. Untuk berbuat adil. Sebagaimana hal ini masyhur dilakukan oleh Rasulullah dan juga dilakukan oleh para sahabat setelahnya. Seperti Umar, bersikap adil. Apalagi di antara kaum muslimin, lebih khusus lagi di antara ahlus sunnah. Ya. Tidak boleh seorang karena kebenciannya kepada orang tertentu, kemudian keburukan-keburukannya dia kumpulkan, kebaikan-kebaikannya dia lupakan. Ya. Harus bersikap adil. Ya. Sampai kepada ahlul bid'ah pun, ya, dilarang kita melakukan kezaliman. Ya. Melakukan kezaliman terhadapnya. Seperti melakukan kedustaan, tuduhan dusta kepada mereka. Tidak boleh. Atau misalkan ketika kita membicarakan kebid'ahannya, ya, kebid'ahan pelaku bid'ah, ya, pelaku bid'ah mubtadi, ya, seorang ahlul bid'ah, membicarakan kesalahan-kesalahannya dari sisi agama, maka tidak boleh bagi kita menyebutkan perkara-perkara yang tidak terkait dengan hal tersebut. ya. Misalkan membicarakan istrinya, membicarakan anaknya. Ini zalim, ya, zalim dilarang dalam Islam. Tidak boleh. Jangan terpikir karena dia ini orang yang menyimpang, kemudian halal segalanya. Dibicarakan halal segalanya. Hati-hati, ya. Hati-hati. Kita kan terkena dosa menggibahi seorang muslim. Menggibahi seorang muslim ketika melewati batas yang diperbolehkan. Diperbolehkan kita berbicara tentang kesalahan dia dalam agama, melakukan kebidahan misalkan. Tetapi ketika ada masalah aib dia yang tidak berkaitan dengan agama, misalkan berkaitan tadi disebutkan istrinya, anaknya, saudaranya, ini hati-hati, ya. Nah, ini Islam memerintahkan untuk bersikap adil dan melarang bersikap jaur, ya, yaitu zalim. Wal adlu wal musawati bainal mutamatsilat wat tafriq bainal mukhtalifat. Adil itu, kata beliau, menyamakan antara mutamatsilat, antara perkara-perkara yang memang perlu disamakan, ya. Wat tafriq, dan membedakan bainal mukhtalifat, membedakan antara perkara yang berbeda-beda. Wa ilaisal adlu al musawat al mutlaqah. Bukanlah dikatakan adil yaitu menyamakan secara mutlak. Kama yang tiqu bihi ba'dun nasi, sebagaimana sebagian manusia berbicara tentang keadilan. Hina yaqul, ketika dia mengatakan dinul Islam dinul musawah yutlak. Agama Islam itu agama persamaan dan memutlakan hal tersebut. Kenapa? Fa innal musawah bainal mukhtalifat, karena menyamakan antara sesuatu yang berbeda-beda, jawrun, ini merupakan perbuatan zalim. La ya'ti bihil Islam. Islam tidak pernah mengajarkan hal tersebut. Wala yuhmadu fa'iluhu, dan tidak dipuji pelakunya. Contoh. Contoh yang mudahnya, seorang memiliki anak umuran TK, umuran SD, umuran SMA. Ya. Kemudian dia mengatakan, kita harus adil. Maka semuanya dikasih jajan sehari 50 ribu. Yang TK 50 ribu, yang SD 50 ribu, yang SMA 50 ribu, yang bahkan yang mahasiswa pun 50 ribu. Ini adil bukan? Bukan adil ini. Ya. Bukan adil. Ya. Karena kata beliau di sini, karena menyamakan secara mutlak, ya, menyamakan sesuatu yang berbeda-beda, ini adalah jaur, zalim. Ya, zalim. Tetapi adil itu adalah menyamakan mutamatsilat yang sejajar. Menyamakan hak yang sejajar. Yang sejajar, yang TK ya sudah sesuai. Berapa? Sesuai dengan umurnya, jenjang belajarnya. Misalkan 10 ribu, kemudian yang SD 20 ribu, yang SMA misalkan 30 ribu, ya. Kemudian yang apa, kuliah sekian puluh ribu. Nah, itu adalah adil. Yang sederajat itu disamakan, ya. Yang sederajat itu disamakan. Yang berbeda ya dibedakan, ya. Yang beda dibedakan. Ini contoh apa? Contoh mudahnya, ya, contoh mudahnya. Sehingga seperti contoh menyamakan hak perempuan, ya, supaya mereka sama seperti dengan laki-laki, secara mutlak, ini merupakan bentuk kekeliruan dalam memahami Islam, bahwasanya Islam ini adalah agama yang adil. Sehingga mereka menganggap harus sama, perempuan juga memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Ini adalah keliru yang fatal, ya, keliru yang fatal. Ini bukan keadilan. Bukan keadilan. Karena banyak hal-hal yang harus dibicarakan tentang apa? Apalagi ditinjau dari secara syar'i, ya, ditinjau secara syar'i. Perempuan ini adalah yang harus dinafkahi oleh seorang suami, ya. Mereka harus mengurus tanggung jawab keluarganya, dalam hal ini adalah anak-anaknya. Gitu. Bagaimana kalau dibebankan kepada mereka mencari nafkah atau yang semisalnya? Kecuali memang itu seridho dia, ya, seridhonya dia. Dia mau membantu suaminya. Ya, membantu suaminya itu beda lagi. Naam. Tetapi secara apa? Secara prinsip, kalau ada prinsip menyamakan, ya, perempuan dengan laki-laki dari sisi hak untuk bekerja, pokoknya seluruhnya, bukan hanya kerja saja, ini adalah pemahaman yang keliru, ya. Ini bukan adil, karena memang derajatnya berbeda antara laki-laki dengan perempuan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ar-rijal, laki-laki itu qawwamuna 'alan nisa, adalah pemimpin terhadap kaum perempuan. Tidak mungkin pemimpin disamakan dengan rakyat. Ya, gitu. Nah, itu yang dimaksud adil, ya, yang dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Gimana nanti pada ini, apa dilanjut atau enggak? Kita cukup. Cukup aja, Pak. Mau dilanjut berapa ini? Benar, ya. Paling adzan dulu gitu, ya. Ya, memang menjelaskan paling butuh 10 menit lah. Ya, mungkin adzan dulu. Ya, 6. Ini udah masuk adzan kan? Ya. Sudah. Nah, 6. Dilanjut. Dulu, padahal. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kita lanjutkan. Kemudian yang keempat yang terkandung di dalam dinul Islam adalah ya'muru bil amanati wa yanha 'anil khiyanah. Agama Islam memerintahkan seorang menunaikan amanah atau menjaga amanah dan melarang berbuat khianat. Kemudian yang kelima, ya'muru bil wafa'i wa yanha 'anil ghadar. Memerintahkan untuk menepati janji dan melarang menyelisihinya. Ingkar janji. Kemudian yang berikutnya, ya'muru bi birril walidaini wa yanha 'anil uquq. Islam memerintahkan untuk berbuat bakti kepada kedua orang tua dan melarang durhaka kepada mereka. Kemudian yang ketujuh, ya'muru bisillatil arham wa humul aqarib wa yanha 'anil qati'ah. Islam memerintahkan untuk menyambung silaturahmi yang mereka itu kerabat-kerabatnya dan melarang dari memutus silaturahmi. Kemudian yang kedelapan, ya'muru bihusnil jiwar wa yanha 'an sayyi'ihi. Islam memerintahkan kepada muslim untuk berbuat baik kepada tetangga dan melarang berbuat jelek kepada tetangga, mengganggunya atau yang semisalnya. Wa umumul qaul, dan penjelasan secara umum, annal islam ya'muru bi kulli khuluqin fadilin. Bahwasanya Islam itu memerintahkan setiap akhlak yang mulia, yang utama. Wa yanha 'an kulli khuluqin safilin, dan melarang dari akhlak yang rendah. Wa ya'muru bi kulli 'amalin shalihin, dan memerintahkan terhadap setiap amal saleh. Wa yanha 'an kulli 'amalin sayyi'in, dan melarang terhadap setiap amalan yang buruk. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk berbuat adil dan berbuat baik. Wa ita'i dzil qurba, dan memberikan kepada zil qurba, kerabat, ya, memberikan infak atau membantunya kepada kerabatnya. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi, dan Islam dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang 'anil fahsya', perbuatan keji. Keji dalam ucapan ataupun keji dalam perbuatan. Ucapan keji itu adalah ucapan-ucapan yang kasar, laknat, berupa laknat atau yang semisalnya. Ucapan kotor. Ini tidak layak seorang muslim memiliki perangai seperti ini. Karena ini termasuk perkara yang dilarang. Wal munkar, perkara yang munkar. Perkara yang munkar itu sesuatu yang diingkari secara syariat, bukan yang diingkari secara adat. Ya. Perkara yang munkar itu adalah perkara yang diingkari secara syariat. Kalau secara syariat itu adalah perkara munkar, maka itulah kemungkaran. Walaupun itu banyak dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Ya. Karena tolak ukur satu agama atau agama kita ini, agama Islam itu adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tolak ukur satu perkara itu munkar adalah syariat. Kemudian wal-baghi. Wal-baghi ini adalah kezaliman. Ya. Kezaliman. Kezaliman ini seorang muslim harus sangat berhati-hati. Karena khawatir dia termasuk kepada atau termasuk di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Abu Hurairah yang menjelaskan tentang orang bangkrut. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapa orang yang muflis? Siapa orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab, orang muflis itu orang yang tidak punya harta, tidak punya barang. Bangkrut itu. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan itu. Yang muflis itu yang dia datang di yaumil qiyamah membawa amalan salat, membawa amalan puasa, membawa amalan sedekah, membawa amalan-amalan yang lain. Banyak amalnya ternyata. Dan bahkan diterima oleh Allah. Tetapi apa? Tetapi dia menzalimi banyak orang. Ya, mencela orang ini, kemudian menzalimi, mengambil hartanya atau menjatuhkan kehormatannya dan seterusnya. Sehingga mereka yang terzalimi ini datang di yaumil qiyamah menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala keadilan. Akhirnya apa? Akhirnya kebaikan yang dia miliki itu diberikan kepada orang yang dizalimi tersebut. Sebanding dengan kezalimannya. Sebanding dengan kezalimannya. Diberikan kebaikannya, amal salehnya diberikan kepada orang tersebut. Sampai habis amal solehnya, ternyata masih banyak orang yang menuntut dia. Apa yang terjadi? Akhirnya dosa orang-orang yang dizalimi tersebut dilimpahkan kepadanya. Dilimpahkan kepadanya. Datang satu, dua, tiga, akhirnya bertumpuk padanya dosa. Kemudian dia dicampakkan ke dalam api neraka. Ini orang yang bangkrut. Kenapa? Sebabnya adalah kezaliman. Ya. Sebabnya adalah kezaliman. Maka berhati-hati dari kezaliman ini. Naam. Ya'idukum la'allakum tadakkarun. Allah subhanahu wa ta'ala menasihati kalian, mewasiatkan kepada kalian, la'allakum tadakkarun. Mudah-mudahan kalian bisa mengingat perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatifillah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan di kesempatan kali ini. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Dan apabila ada kesalahan, tentunya itu dari saya pribadi atau dari syaitan. Wa astaghfirullah. Aku meminta ampun kepada Allah. Dan apabila kebenaran datangnya dari Allah dan Rasulnya. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.